Ini mudah-mudahan tidak termasuk gibah. Kalau kita lihat bangsa ini repot bukan oleh orang-orang yang berpenyakit jasadnya, tapi lebih repot oleh orang-orang yang berpenyakit hatinya. Ya, maaf seperti terjadi katanya kita korupsi ranking tertinggi. Itu korupsi itu bukan oleh orang-orang miskin, ibu-ibu. Orang-orang yang punya rumah banyak, punya mobil banyak, harta melimpah, tapi di sini batinnya miskin, tetap saja dia minta-minta ke sana sini. Sampai ada seorang yang punya kambing 99, tapi dia tetap sengsara sehari-harinya. Dia memikirkan tetangganya yang punya kambing 1. Dia capek karena dia ingin 100 itu kambingnya. Maka dia tidak nikmati semua yang ada hanya karena kebusukan hatinya.